إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله حفظكم الله. Masih dalam bab al-wakalah wa syarikah wal musaqah wal muzara'ah. Al-wakalah telah selesai pembahasan dan kita masuk kepada as-syarikah wal musaqah wal muzara'ah. Yang pertama adalah as-syarikah dan terkait dengan ini as-syarikah nanti juga masuk di dalamnya al-musaqah wal muzara'ah. Itu satu pembahasan. Asy-syarikah secara bahasa artinya adalah al-istilah. Asy-syarikah secara bahasa artinya adalah al-istilah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan syarikah al-istilah, jadi percampuran. Istilah. Sebagaimana di dalam firman Allah Taala di dalam surah Shad ayat 24, wa inna katsiran minal khulafa. Minal khulafa yakni minas syuraka. Dan banyak daripada orang-orang yang bersekutu. La ya'tuhu ba'duhum 'ala ba'dih. Mereka berbuat zalim satu dengan yang lain. Mayoritasnya seperti itu. Di saat mereka kongsi bersekutu dalam sesuatu, seringnya terjadi kezaliman satu dengan pihak yang lain. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dan itu sedikit jumlahnya. Adapun asy-syarikah, definisi secara syar'i dalam istilah para fuqaha, makna daripada asy-syarikah adalah ijtima' fi istiqaqin aw tasarrufin bainasnai aw akbar. Ijtima' fi istiqaq bersama-sama dalam kepemilikan barang. Atau bersama-sama dalam pengalokasian, pengembangan dan semisalnya antara dua orang atau lebih. Dan di dalam definisi ini tercakup padanya dua macam syarikah. Syarikatul amla dan syarikatul uqud. Syarikatul amla pada kalimat ijtima' fi istihqaq, bersama-sama dalam kepemilikan barang. Ini nanti akan ada pembahasannya. Syarikatul amla ada babnya sendiri dan bukan pada apa yang disebutkan oleh Syaikh. Syaikh hanya sekedar menyebutkan syarikatul uqud saja. Al-tasarruf atau dalam pengalokasian, yakni syarikatul uqud maksudnya. Dan syarikatul uqud ada 5 macam. 5 atau 4? 5 ya. Disebutkan oleh Syaikh Sa'di ada 5. Syarikatul inam, syarikatul mudharabah, syarikatul wujuh, syarikatul abdan, dan syarikatul mufawadhah. Dan nanti akan dijelaskan secara rinci. Dan syarikah permasalahan ini masru, disyaratkan berdasarkan Alkitab wa Sunnah wal Ijma'. Syarikatul Amlah, semisal dalam firman Allah Ta'ala, baikkan akbar minta nikah fahum suroka itu. Kalau mereka jumlahnya lebih daripada itu, maka mereka bersekutu dalam sepertiga bagian harta warisan. Ini syarikatul amlak. Jadi syarikatul amlak itu adalah bersekutu dalam kepemilikan barang. Ini barang milik 3 orang, ini barang milik 4 orang. Maka diatur di dalam syariat perkara-perkara tersebut. Satu barang milik beberapa orang itu mungkin terjadi disebabkan karena hibah atau karena waris. Ya. Ini barang untuk kalian bertiga, misal pemberian atau karena warisan diwariskan ahli warisnya, misalnya bersekutu dalam tiga bagian, sepertiga bagian misalnya. Maka itu adalah syarikat dari sisi yakni kepemilikan, ya, syarikatul amlak. Dan bukan itu pembahasan dalam bab ini, karena bab ini adalah kaitannya dengan kitabul buyu, jual beli, nanti kaitannya dengan syarikatul ukhuwah. Adapun di dalam sunnah Rasul, atau kalau kita sebutkan dari sisi syarikatul ukhuwah, maka dalilnya adalah firman Allah yang tadi telah dibacakan surah Shad 24. Wa inna katsiran minal khulafa la yadri ba'dhum 'ala ba'dhin. Ini masuk di dalamnya adalah syarikatul ukhuwah, orang-orang yang melakukan syarikat dalam akad, entah itu syarikatul ghina, syarikatul mudharabah, syarikatul wudu, syarikat al-abdan, ataupun syarikatul mufawadhah. Seringnya terjadi di antara mereka satu dengan yang lain saling mendzalimi. Seringnya demikian. Sedikit sekali yang selamat daripada kedzaliman satu pihak dengan pihak yang lain dalam permasalahan ini. Kedzaliman terkadang bukan kesengajaan, tetapi disebabkan karena kejahilan. Dan itu adalah bentuk daripada takfir. Sepantasnya seseorang tidak memasukkan dirinya ke dalam satu perkara sebelum dia mengetahui ilmunya. Melakukan satu kongsi syarikat dengan saudaranya yang lain, mudharabah, tetapi tidak paham berarti apa itu mudharabah. Atau masuk kepada syarikatul ghina, tetapi tidak paham itu apa itu syarikatul ghina, aturan-aturan di dalam syariat bagaimana. Sehingga terjadi penelantaran hak pada saudaranya, ya. Walaupun tidak ada niatan untuk itu disebabkan karena kita tahu ketidakpahaman, ketidaktahuan. Sehingga dari sisi ini sepantasnya bagi setiap orang dan wajib hukumnya, setiap orang yang tidak masuk kepada satu transaksi, satu ukur daripada ukur-ukur dalam muamalah, baik kaitannya dengan syarikat ataupun yang lain, untuk mempelajarinya terlebih dahulu, memahami perkara-perkara tersebut terlebih dahulu. Adapun di dalam sunnah Rasulullah SAW, maka terdapat pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada apa yang beliau riwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala, yaqulu ta'ala, hadis qudsi, Allah ta'ala berfirman, ana qalitus syarikain, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, ma lam yakun ahaduhuma shahibah, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati saudaranya. Apa Allah adalah pihak ketiganya? Artinya Allah bersama mereka. Kalau ada dua orang bersekutu, berserikat, kongsi dagang ataupun yang semisal, melakukan berbagai macam bentuk syarikah yang masru'ah, maka Allah SWT akan membantu mereka. dan akan memberkahi usaha mereka. Allah bersama mereka. Malam yakun, ini syaratnya, selama tidak terjadi khianat dari salah satu dua belah pihak. Fa idza khana farastu bainahuma, kalau kemudian salah satunya ada yang berkhianat, aku keluar dari keduanya. Hadis disahkan oleh Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah. Hanya saja para ulama ahli hadis termasuk Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Tarkhisul Hadis menyebutkan adanya kelemahan di situ. Al-Hafidz menyatakan Allahu Ibnu Al-Qattan diperkarakan hadis ini, dipermasalahkan oleh Ibnu Al-Qattan, Yahya Ibnu Al-Qattan. Yahya Ibnu Sakir Al-Qattan fil jahl fi hal Sa'id Ibnu Hayyan. Jadi dalam sanadnya terdapat rawi yang namanya Sa'id Ibnu Hayyan, walid Abi Hayyan, orang tua daripada Abu Hayyan. Waqad dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqah, di mana Ibnu Hibban telah menyebutkan Sa'id bin Hayyan ini dalam klasifikasinya, dimasukkan dalam rawi-rawi yang terpercaya. Dan Ibnu Hibban rahimahullah, beliau dari kalangan ulama ahlul hadis yang dikategorikan oleh para ulama sebagai mutasawwiri, berbudak-budak dalam hal memberikan taufik, dan diantara yang menjadi standar Ibnu Hibban rahimahullah dalam taufik adalah al-jahal. Jadi kalau ada rawi yang justru majhul, itu menunjukkan akan kesolehan, dia tidak ingin terkenal, sehingga dimasukkan ke dalam sifat. Ini menyelisih daripada jumhur a'immah muhaddisin, majhul termasuk daripada bagian rawi yang dilemahkan. Sehingga karena jahalah ini tidak menggerakkan kalau saya Ibnu Hayyan dimasukkan dalam al-jahal oleh Ibnu Hibban. Wa dzakara annahu rawa anhu aidan al-Harits bin Yazid, dan juga Ibnu Hibban menyebutkan bahwasanya yang meriwayatkan darinya di antaranya adalah Al-Harits bin Yazid. Jadi majhul hal, karena ada yang meriwayatkan darinya. Ini paling tidak untuk majhulul hal itu meriwayatkan dua kalau tidak salah ya. Ini yang disebut dengan mastur. Tapi kalau hanya satu yang meriwayatkan, maka ini majhulul ain. Dan majhulul ain lebih parah daripada majhulul hal. Lakin a'allahu daraqutni rawa'an tu ayatan di sini. Mungkin perlu dilihat nanti apakah rawa'an itu maksudnya adalah masih kaitannya dengan saya di Mekhayan ataukah rawa'an itu dari sanad yang lain, yakni anhu an Abi Hurairah. Kalau rawa'an itu yakni an Abi Hurairah, berarti ini mutaba', artinya sanad yang lain. Tetapi diperkarakan oleh Daruqutni mursal, tidak disebutkan darinya Abu Hurairah mursal. Dan Daruqutni menyatakan inna fuswa, itulah yang benar. Jadi bahwasanya hadis ini mursal. Walam yusnidhu ghair Abi Hammam Ibnu Zabraqan, Ibnu Zabraqani, dan tidak menyambungkan sanadnya kecuali Abu Hammam Ibnu Zabraqani. Sehingga dengan ini Syekh Al-Albani rahimahullah beliau mendaifkannya. Hadis ini didaifkan ke Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam riwayat Al-Bukhari. Dan telah terjadi kesepakatan ijma para ulama maka disyaratkannya syarikat. Dan hal tersebut terjadi dari semenjak awal datangnya Islam sampai hari ini. Terus-menerus kaum muslimin melakukan berbagai macam bentuk ukud, syarikatul ukud, yang menunjukkan hal tersebut merupakan perkara yang masyru'. Kemudian untuk syarikah ini ada 4 rukun disebutkan oleh para ulama. Rukun yang pertama adalah as-shighah. Rukun yang pertama adalah as-shighah, yakni kalimat yang terlafadzkan di saat terjadi akad transaksi syarikah tersebut. Entah itu syarikatul ina, syarikatul ada, syarikatul wudu atau yang lain. Yang disebut dengan ijab dan qabul dari dua belah pihak. Kemudian rukun yang kedua dan yang ketiga, adanya dua orang yang bertransaksi dalam akad tersebut. Al-aqidah. Dua orang yang melakukan, dua pihak, tidak mesti dua orang, dua pihak, bisa lebih daripada dua pihak. Maka satu pihak menjadi rukun kedua, pihak yang lain menjadi rukun ketiga. Kemudian yang keempat adalah adanya rosuma di syarikatnya, itu modal. Dengan adanya keempat rukun tersebut, maka bisa terrealisasi dan terlaksana syarikat. Kemudian para ulama juga menyebutkan adanya syarat dalam syarikat. Syarat dalam syarikat. Yang pertama adalah al-ilm bi ra'sil mal, mengetahui berapa modal ra'sul mal, ini modalnya yang dijalankan dalam syarikat tersebut. Diketahui modal dasarnya, modal awalnya berapa. Masing-masing pihak dan mengetahui ini modal yang dibutuhkan. Bahwa syarikat ini membutuhkan modal 100 juta. Itu namanya ra'sul mal. Itu syarat harus ada. Yang kedua, al-'ilm bima li kullin minasyarikain aw syuraka min ar-riba. Diketahui persentase keuntungan masing-masing daripada peserta syarikat. Kalau syarikat mudharabah misalnya, ada pihak investor, ada pihak ya, ini penanam modal, ada pihak pengelola. Pengelola berapa persen, pemodal berapa persen. Kalau ina itu dari macam-macam pihak mengeluarkan harta mereka ya, dan masing-masingnya juga mengeluarkan tenaga. Sehingga nanti bisa disepakati sama misalnya dari dua belah pihak 50-50 untuk modalnya. Kemudian dari pembagian tugas dan bekerja 8 jam misalnya sama, dan pembagiannya pun juga 50%. Bisa pula komodal yang pertama misalnya 40, komodal yang kedua, pihak yang kedua 60. Kemudian nanti dari pemodal yang pertama yang 40 tadi, dia bekerja lebih banyak misalnya jamnya, yang sini bekerja lebih sedikit dan pembagian sama-sama misalnya. Bisa. Atau disesuaikan dengan masing-masing, yang modalnya kecil dan juga waktu dia bekerja juga sedikit, maka diberi persentase sedikit pula. Al-muhim di sini, Ya, nanti akan ada penjelasan untuk al-inan ataupun al-wujuh ataupun yang lain. Yang jelas harus dipastikan persentase masing-masing keuntungan, berapa sahamnya dan berapa persentase keuntungan yang dia dapatkan nantinya. Saham dia itu berapa dan berapa keuntungan nantinya. Kemudian yang ketiga adalah al-adl, keadilan dan transparansi, tentunya masuk di dalam keadilan. Dan misalnya tutup buku itu ditentukan per bulan ataukah per dua bulan ataukah per tiga bulan ataukah per akhir tahun, mungkin sesuai dengan kesepakatan untuk bagi hasil masing-masing dengan transparansi, dengan keadilan, catatan yang rapi, omset berapa, neto bruto berapa, seterusnya penghasilannya berapa per bulannya, bahkan per harinya itu ada laporan-laporan omset hari ini ada tanggalnya, ini ada tanggalnya, terus secara rapi. Dan tentunya itu yang dibahas dan dipelajari dalam ilmu-ilmu konten dan semisalnya. Tidak paham sekali dalam masalah itu anak. Mungkin keadilan dan kepercayaan harus dijaga. Itu salah dalam mudharabah atau dalam syarikat apapun bentuknya, ya, syarat harus ada hal tersebut. Tidak boleh hanya sekedar kemudian serta-merta karena kepercayaan, ya, kamu dapat bulan ini 50 ribu atau kamu dapat 500 ribu tanpa jelas ada rinciannya, karena hal tersebut akan membawa kepada berbagai macam tuduhan-tuduhan. Dikhawatirkan akan membawa kepada berbagai macam tuduhan-tuduhan. Kecuali misalnya dalam mudharabah, pihak investor sudah pokoknya tahu, sudah anak yakin sama antum, penting satu bulan anak jatahnya adalah 10% daripada keuntungan atau 20% dari keuntungan, ya, anak terima bersih begitu saja. Ya, bukan haknya karena melihat ketipuan daripada saudaranya. Dan saudaranya harus menjaga ketipuan tersebut. Dalam artian kalau dibutuhkan suatu waktu untuk laporan, ya siap. Ada ini, pembukuannya semua tetap harus terjaga. Pembukuan. Tidak kemudian karena mendapatkan kepercayaan dan berbuat seenaknya. Tidak boleh. Ini adalah amanah. Tetap harus dijaga sedemikian rupa. Dan di saat tutup buku harus jelas rasul mal itu berapa, uang berapa, yang berupa barang berapa, yang berupa kontak uang berapa, kemudian keuntungan berapa. Harus jelas, harus disampaikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan hilang kepercayaan dari saudaranya, kemudian akan menjadi apa, bibit-bibit istilah tanazuk di antara sesama muslim. Wallahul musta'an. Jadi asyarika itu terbangun di atas transparansi, terbangun di atas musawa, yakni kesamaan hak dan kewajiban, kesamaan dalam hal untung rugi. Kalau terjadi kerugian, pihak investor pun juga harus menanggung. Tidak kemudian dia tidak mau tahu, pokoknya saya modalnya kemarin saya serahkan ke antum 50 juta harus kembali 50 juta. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena pihak pengelola sudah bekerja dia. Dia rugi tenaga, tunggu waktu, dia tidak mendapatkan apa-apa, kodarullah kemudian terjadi kerugian, kebangkrutan. Maka dia rugi tenaga. Dan apa yang masih tersisa nanti masuknya pada ahkam yang telah lewat, yakni hajar bil falas. Sudah lewat penjelasannya. طيب. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ana thalithus syariqain, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu. Ma lam yakun ahaduhuma syahibat, selama salah satu dari dua pihak tersebut tidak berkhianat terhadap saudaranya. Fa idza kana qaratu min bainihima, rawahu Abu Dawud. Telah lewat dari sini, diriwayatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Secara makna tentunya hal ini adalah perkara yang tidak diragukan akan kebenarannya dari sisi bahwa di saat dua orang bertransaksi atau melakukan kongsi, kerjasama, kolaborasi dalam jual beli, kemudian ada pihak-pihak yang kemudian melakukan pengkhianatan, maka hal tersebut akan membawa kepada hilangnya barokah. Dan akan menjadi penyebab terjadinya falas, iflas, akan terjadinya kebangkrutan. Itu diantaranya. Kalaupun tidak kebangkrutan, maka akan membawa kepada ketidakberkahan. Dan ketidakberkahan dalam harta itu akan membawa efek-efek negatif dalam perkara yang banyak sekali. Pengaruh-pengaruh negatif pada orang-orang yang bersangkutan tersebut, baik pada jasadnya, pada keluarganya, pada rumah tinggalnya, pada kendaraannya, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan karena ketidakberkahan daripada usaha. Sehingga perkara ini betul-betul harus diperhatikan. Dan di dalam makna hadis ini, maknanya ya, karena hadisnya baik, terkandung hasungan untuk berlaku amanah. Menjaga amanah terhadap saudaranya. Dan tentunya harta yang itu bukan milik kita pribadi harus betul-betul lebih sisi penjagaannya dibandingkan itu milik seseorang, milik pribadi. Ini pribadi kalaupun hilang dan sebagainya, maka itu menjadi tanggungan dia sendiri. Tetapi milik orang, ini adalah amanah, bukan, yang harus dijaga lebih daripada milik dirinya. Berkata saya saat berikutnya, fasyarikatu bi jami' anwa'iha kulliha jaizah, maka syarikat dengan berbagai macam ragamnya semuanya itu boleh. Pada kalimat ini terdapat dua permasalahan. Permasalahan pertama, bahwasanya syarikat itu ada bermacam-macam, karenanya disebut bi jami' anwa'iha. Hanya saja secara umum, secara global, syarikat terbagi menjadi dua. Syarikatu amla, yakni bersekutunya dua orang atau lebih dalam hak kepemilikan satu barang. Kepemilikan kendaraan, kepemilikan tanah, properti, kepemilikan sawah, ladang, kepemilikan bangunan, perusahaan, gedung, rumah, berserikat dua orang atau lebih. Itu syarikatu amlah. Maka dalam hal tersebut, dalam syarikatu amlah, tidak boleh salah satu pihak melakukan tasarruf kecuali dengan izin pihak yang lain. Bukan sepengetahuan, izin. Beda antara sepengetahuan dengan izin. harus dengan izin. Kenapa? Karena itu bukan milik kamu sendiri, milik kamu dan milik saudara kamu. Semisal orang tua meninggal dunia memiliki tanah atau memiliki rumah atau memiliki perkakas atau memiliki berbagai macam hal-hal milik daripada ahli waris semuanya, maka haram hukumnya untuk mengambil sedikit pun dari barang-barang tersebut kecuali dengan seizin yang lain sebelum pembagian tentunya, atau di saat setelah pembagian bagian tersebut berserikat sepertiga daripada harta waris milik sekian orang dari ahli waris misalnya, maka ini syarik atau amlak. Satu pihak tidak boleh, walaupun dia mungkin yang menempati dan seizin yang lain, karena dia menempati kemudian dia mengambil kemanfaatan dengan apa yang ada di dalamnya untuk dia jual misalnya, untuk kepentingan dia sendiri pribadi. Tidak bisa beralasan, toh saudara-saudara saya melihat di saat saya menjualnya dan tidak memperkarakan. Ya tidak memperkarakan bukan berarti kemudian mengizinkan, mungkin sungkan, tetapi dalam hati berundel, bisa saja, iya kan? Harus dengan izin yang lain. Mau dijual misalnya bagian dia, kalaupun bagian dia mau dijual, maka juga dengan izin yang lain. Dan yang lain kalau yang mau dijual adalah bagian dia, ya tidak punya hak untuk menolak. Hanya dia punya hak syufa'ah misalnya. Maka ada batasan sendiri permasalahan tersebut. Al-Muhim dalam perkara ini ada pembahasan khusus terkait dengan syarikatu amlak. Kemudian yang kedua adalah syarikatu ukud, yakni berserikat, bekerja sama, itu lebih ininya, berkolaborasi, berserikat dalam mentasarruf, mengalokasikan harta untuk dikembangkan seperti jual beli dan misalnya, ataupun ijarah, masuk bab ijarah di sini. Dan ini yang dimaukan dalam bab fikih. Sehingga syarikat di sini, walaupun saya tidak memberikan rincian, tetapi itulah yang dimaukan daripada pembahasan dalam masalah fikih ya. Terlebih masuk dalam kitab Al-Buyu ya ini. Syarikat al-uqud yang dimaukan. Ini permasalahan yang pertama ya. Fasyarikatu bijami anwa'iha kulliha jaiza. Ini pembahasan yang kedua, kulliha jaiza. Ya, ini menjelaskan tentang hukum daripada syarikat. Hukum syarikat adalah termasuk daripada uqud jaiza, akad-akad yang bersifat jaiz. Di samping hukumnya itu boleh, juga akadnya bersifat jaiz. Artinya apa? Artinya kapanpun masing-masing daripada dua belah pihak bisa untuk mengundurkan diri. Tidak bersifat mengikat. Hari bisa mengundurkan diri. Misalnya seseorang sudah melakukan akad, kemudian dalam perjalanannya dia ingin mengambil sahamnya, saya mundur dari syarikat tersebut. Ya bisa. Dan tentunya itu pun juga diatur ya. Tidak kemudian bisa setiap saat setiap waktu harta tersebut diambil olehnya. Kenapa? Karena harta sudah diputar dalam bentuk barang sudah. Sehingga tidak bisa langsung seketika kemudian diambil dan cair uangnya. Terlebih lagi kalau modalnya adalah besar nilainya. Berkata sesuatu di berikutnya, wa yakunul mulku fiha wa ribhu bi hasbi ma yattafiqani alayhi idza kana juz'an sya'an ma'luman. Wa yakunul mulku fiha, dan kepemilikan padanya, wa ribhu serta keuntungan, bi hasbi ma yattafiqani alayhi, sesuai dengan apa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kepemilikan saham dan persentase keuntungan itu disesuaikan dengan apa yang telah disepakati oleh masing-masingnya dalam transaksi awal. Sehingga dalam hal tersebut ihsan kalau kemudian dibuat secara tertulis. Itu sangat dituntut. Aturan yang berlaku secara tertulis dari hak dan kewajiban masing-masing pihak. Irakana juz'an musya'an ma'ruman, apabila itu adalah bagian yang dimiliki secara umum yang diketahui. Ya, ini bukan bagian secara pribadi, tapi bagian yang memang itu merupakan milik syarikat. Seperti tadi 100 juta misalnya. Maka hal tersebut harus diketahui bulan-bulan berapa sahamnya masing-masing, bulan-bulan berapa persentase keuntungan masing-masing. Itu maunya dari kalimat ini. 1 juta misalnya dari 4 orang masing-masing 25 juta kan, atau bulan ada yang 50, ada yang 25, 3 orang misalnya. Kemudian keuntungannya dibagi sesuai dengan persentase tersebut. Dengan diketahui hal tersebut dan tertulis dan masing-masing tahu tentang hak dan kewajiban dia, maka akan terhilangkan berbagai macam celah-celah untuk terjadinya sengketa. Dan sekali lagi, transaksi-transaksi seperti ini terbangun di atas transparansi dan juga musawah, dalam artian hak dan kewajiban mereka masing-masing sama, mereka mendapatkan gunum dan gurum sama. Gunum itu keuntungan, gurum itu kerugian. Jadi kalau ada keuntungan dibagi sesuai dengan persentase, dan kalau ada kerugian juga ditanggung sesuai dengan persentase. Hal tersebut kembali dirujuk pada kalau yang terjadi kerugiannya pada hajar di falas. Baik. Masuk kepada mata-mata syarikat. Ini insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Pada falah biha dan syarikatul inan, syarikatul mutoroba dan seterusnya. Kita bahas pada pertemuan berikutnya biiznillah. Nampak tidak guna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.